Waduh, cewek cakep banget. Bintang dengan film India nih. Kan hai. Cam sejali wali. Hai. Janak-janak payal baye. Babe paye. Mahabat karlo. Di mana di sana enggak ada.